Yang akan masuk kota gagah dan perkasa membela pada negerinya. Sana ular naga merayap di atas puncaknya, gunung-gunung yang perkasa. Yang akan masuk kota gagah dan perkasa membela pada negerinya. Gunung-gunung yang perkasa.